Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Ayuhal ikhwata fillah rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan kajian kita membahas kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam, yang ditulis oleh Al-Imam Yahya ibn Syaraf ibn Al-Hasan ibn Al-Husain al-Ma'ruf bil Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya, masih dalam bab fi bayani kathrati turuqil khair. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, al-thalithu wal-ishrun, hadis yang ke-23 atau hadis 143 dari Riyadhus Salihin. عن علي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال dari Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ittaqun nara walau bi syiqqi tamratin, takutlah kalian dari neraka walau bi syiqqi tamrah, meskipun dengan separuh kurma. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatin lahuma anhu, dan juga disebutkan dalam riwayat yang lain, juga dalam Bukhari wa Muslim, anhu, maksudnya an Adi bin Hatim, juga dari Adi bin Hatim, dengan redaksi hadis yang lebih panjang. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma minkum min ahadin, tidaklah salah seorang di antara kalian, maksudnya adalah semua dari kalian, illa sayukallimuhu rabbuhu, melainkan dia akan diajak bicara oleh Rabbnya. Laisa bainahu wa bainahu turjuman, dan tidak ada antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala seseorang sebagai penterjemahnya. Fayanduru aimana minhu falayara illa maqaddam, kemudian setelah itu dia melihat ke sebelah kanannya, falayara illa maqaddam, dan dia tidak bisa melihat kecuali hanya sebatas apa yang dia usahakan. Maqaddam maksudnya adalah maqaddama min amalihi, hanya amalan-amalan yang pernah dia kerjakan. Dia tengok ke sebelah kanan, tidak ada apa-apa di situ kecuali amalan dia. Wa yanzuru ashama minhu fala yara illa maqaddam, setelah itu dia melihat ke sebelah kirinya, juga tidak didapati kecuali hanya amalan yang dia lakukan. Wa yanzuru baina yadayhi fala yara illa an-nara tilqa wajhihi, dia tengok kanan hanya ada amalan, tengok kiri juga hanya ada amalan, dia perhatikan ke depan, fala yara illa an-nara tilqa wajhihi, dia tidak melihat kecuali hanya ada neraka di depan wajahnya. Qala fattaqun nara walau bi syiqqi tamrah. Setelah mengabarkan ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian memerintahkan, membimbingkan kepada kita sekalian, fattaqun nar, maka hati-hatilah kalian, takutlah kalian dari neraka itu, walau bi syiqqi tamratin, meskipun dengan separuh kurma, sepotong buah kurma. Faman lam yajid fa bi kalimatin thayyibah, siapa yang tidak bisa mendapatkan meski hanya separuh kurma untuk menyelamatkan dirinya dari neraka, fabi kalimatin thayyibatin, maka takutlah dari neraka dengan engkau mengucapkan kalimat thayyibah, mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Thayyib. Masyaallah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala menyebutkan hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam di mana beliau mengingatkan kepada kita sekalian agar selalu takut, agar selalu khawatir, was-was dari yang namanya neraka. Sudah pernah kita bahas ketika surga itu dijadikan dekat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diri kita, bahkan lebih dekat dibandingkan tali sandal. Demikian pula neraka. Allah Subhanahu wa taala juga menjadikannya dekat dengan kita, bahkan lebih dekat dibandingkan tali sandal. Berapa jauh jarak tali sandal itu dengan kaki? Tidak jauh. Dia justru bersinggungan dengan kaki. Artinya, apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kita berpotensi mudah masuk ke dalam surga, tapi juga ketahuilah, ingat, kita juga mudah berpotensi masuk ke dalam neraka. Maka pilihannya ada pada kita. Kita memilih untuk memperhatikan surga, berusaha melakukan amalan-amalan yang dengannya Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk menjadi penduduk surga. Atau acuh dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Acuh dengan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak perhatikan itu semua. Maka dengan itu dia layak, dia berhak menjadi penduduk neraka. Taib. Nah, 19 hadis sebelumnya atau bahkan 22 hadis sebelumnya, semuanya disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah taala menunjukkan jalan-jalan kebaikan, amal soleh, amal soleh, amal soleh dari jalan ini, dari jalan itu, sampai 20 hadis lebih. Nah, pada hadis yang ke-23 ini beliau memperingatkan, jangan hanya kita terfokus pada amalan-amalan soleh, terfokus hanya pada amal-amal kebaikan, tapi juga perhatikan bagaimana kita menjaga diri dari neraka. Karena seorang yang terus beramal soleh bukan jaminan dia selamat dari neraka. Jadi harus seimbang. Seorang muslim itu dibimbing oleh syariat, dia seimbang. Ia menjalankan perintah, ia menjauhi larangan. Menjalankan perintah, dia berharap surga Allah Subhanahu wa taala. Menjauhi larangan, dia takut, khawatir seandainya dijadikan menjadi penduduk neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka masyaallah rahimani wa rahimakumullah, sering kita sebutkan, sering kita nukilkan. Apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, ibadah yang sempurna dari seorang muslim itu ketika janibal khauf dan janibal roja seimbang. Sisi rojanya, berharapnya dia dengan rahmat Allah, dengan surga Allah subhanahu wa ta'ala, harus berimbang dengan sisi khauf, yakni ketakutan dan kekhawatiran dia jangan sampai menjadi penduduk neraka. Itu harus seimbang. Dan kedua, keseimbangan itu akan dipimpin oleh yang namanya mahabbah, yang namanya kecintaan. Maka engkau akan bisa menyeimbangkan rojak sisi berharapmu mendapatkan kebaikan, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, demikian juga engkau bisa menyeimbangkan rasa takutmu dari neraka ketika engkau cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Fal mahabbatu ra'su thayyib, yang namanya cinta itu layaknya seperti kepala seekor burung. Burung tanpa kepala tidak akan bisa hidup. Demikian juga ibadah. Ada ibadah tapi tanpa didasari cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, sirna ibadah itu. Hilang ibadah tersebut. Maka pokok utamanya adalah tumbuhkan kecintaanmu kepada Allah. Tumbuhkan kecintaanmu terhadap ketaatan kepada Allah, tumbuhkan kecintaanmu kepada amal soleh. Akan menjadikan ibadah itu hidup. Baru setelahnya diimbangi dengan adanya khauf dan rojak tadi. Tayib. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Kita kembali ke pembahasan. Di sini Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan isyarat dari hadis Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu tadi bahwa neraka itu bisa dipadamkan. Neraka itu bisa dihindari ketika kita memadamkan kesalahan, khathiah. Ketika kita memadamkan dosa. Selama dosa yang ada pada diri kita tidak berusaha kita hilangkan, tidak berusaha kita padamkan, maka engkau akan berpotensi masuk ke dalam neraka. Maka caranya selamat dari neraka adalah membersihkan diri dari dosa. Nah, salah satu yang disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala, usaha yang bisa kita lakukan agar bisa menghapus dosa, agar bisa memadamkan kesalahan itu adalah dengan bersedekah. Maka dalam satu riwayat ringkas yang disebutkan di awal tadi dari Nabi alaihi salatu wasallam, beliau hanya mengatakan ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Takutlah kamu dari neraka, jagalah dirimu dari neraka meskipun itu hanya bersedekah dengan separuh kurma. Sepotong saja, bukan satu butir. Setengah butir kurma. Kalau kamu berharap dari apa yang kamu berikan, dari separuh kurma itu menjaga dirimu dari neraka, Allah Subhanahu wa taala akan betul-betul menjaganya. Tayib. Nah, ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah, ma'ruf kita ketahui di mana Nabi alaihi salatu wassalam beliau menyampaikan kepada kita, as-shadaqatu tudfi'u al-khathiyah. Sedekah itu bisa menghilangkan atau bisa memadamkan, kalau kita lihat lafadznya tudfi'u berarti memadamkan. Sedekah itu bisa memadamkan khathiyah, kesalahan yang kita lakukan, dosa yang kita lakukan. Dan sering saya ulang-ulang, sedekah tidak dilihat nilainya. Sedekah dilihat dari niat kita mengeluarkan sesuatu tersebut. Itu berupa materi. Sedikit saja engkau berikan untuk orang lain, berniat sedekah, dan niat bisa menghalangi engkau dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Ketika niatmu benar-benar jujur, benar-benar tulus, benar-benar ikhlas, yang sepotong tadi, yang sedikit tadi akan benar-benar mendapatkan manfaat, membawa manfaat besar dengan perlindungan diri kita dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Neraka itu kan identik dengan api, identik dengan panas. Api itu yang bisa memadamkannya dengan cepat adalah air. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bahwa sedekah itu seperti layaknya air yang akan memadamkan kesalahan dan dosa, sehingga dia ketika bisa memadamkan kesalahan-kesalahan kita, bisa memadamkan dosa-dosa kita, maka sedekah itu juga akan bisa memadamkan neraka. Thayyib. Wallahu taala a'lamu bissawab. Masyaallah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita berlanjut ke riwayat yang berikutnya yang lebih panjang disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah taala tadi. Di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum min ahadin." Ketahuilah, tidak ada seorang pun, baik muslim maupun kafir. Artinya semua manusia, illa sayukallimuhu rabbuhu, melainkan nanti di hari kiamat akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala satu persatu, bukan golongan, bukan 10-10, atau bukan umat Nabi, satu umat Nabi kemudian umat Nabi yang berikutnya, tidak. Satu persatu akan didatangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di depan Allah Azza wa Jalla. Tujuannya apa? Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan semua amalan yang dikerjakan oleh seorang manusia tadi. Di semuanya ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala rinci. Tidak ada yang terluput. Didatangkan dia di hadapan Allah, kemudian akan dikatakan kepada dia, "Ya fulan, wahai fulan." Dia menjawab, "Saya mendengar ya Allah, engkau telah berbuat ini dan ini." Detail amalannya disebutkan, "Fi yaum kadza wa kadza," di hari ini dan ini, "Fi waqti kadza wa kadza," ketika waktu ini dan ini, semua detailnya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, Allah Subhanahu wa taala tidak mengucapkan itu, tapi dilemparkan di hadapan dia gulungan dari amalan dia. Baik. Dilemparkan. Kemudian gulungan itu kemudian akan bergulir memanjang. Catatan amalan dia semuanya ada di situ. Kebaikankah, keburukankah? Nah, Allah Subhanahu wa taala akan menegaskan dari amalan-amalan keburukan itu. Jadi itu yang kemudian menjadi seorang itu ketakutan tatkala dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada satu penterjemah pun. Jadi jangan kira bagaimana Allah memahami kita sebagai orang Indonesia, tidak asal dipikirkan. Engkau akan dihadirkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan engkau akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah alim, Allah maha mengetahui, tidak butuh penterjemah, memahami semuanya yang ada pada manusia. Taib. Kata Allah Azza wa Jal di dalam Al-Quran, "Ya ayyuhal insan," wahai sekalian manusia. Tidak disebutkan dalam ayat ini, wahai sekalian muslim, tidak. "Ya ayyuhal insan," wahai sekalian manusia, "innaka," sesungguhnya engkau, khitabnya satu, kaf, kamu, sesungguhnya kamu, "kadihun ila rabbik," nanti akan dihadirkan di hadapan Allah dalam keadaan mempertanggungjawabkan amalan. Kadih itu maknanya adalah amil, sebagai seorang yang akan bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. "Kadihun ila rabbika kadihan," betul-betul engkau akan dihadirkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan amalan engkau. Tayyib. Famulaqi, dan betul-betul engkau akan mulaqah. Mulaqah itu ketika kita berhadapan langsung muka dengan muka. Demikian disebutkan dalam ayat ini, engkau akan berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Namun mulaqah, pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan amalan ini kemudian akan menjadi dua. Bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang musyrik, bagi orang-orang yang gemar bermaksiat, ketika mereka dihadirkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ketakutannya luar biasa. Terasa takutnya luar biasa. Belum pernah dia merasakan rasa takut yang seperti itu, kecuali ketika dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala mempertanggungjawabkan amalan itu, dia belum melihat neraka. Baru dipanggil untuk mempertanggungjawabkan amalan, takutnya luar biasa. Baik. Yang kedua, seorang muslim, seorang mukmin, seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang yang senantiasa patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan datang di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan tetapi hatinya penuh dengan kegembiraan. Kok bisa penuh kegembiraan? Memangnya seorang muslim itu tidak pernah berbuat salah? Dia berbuat salah. Apakah seorang muslim tidak punya dosa? Dia punya dosa. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, "Wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquhu wa basyiril mu'minin." Dan takutlah kamu kepada Allah, wa'lamu, dan ketahuilah, annakum mulaquhu, engkau akan betul-betul bertemu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wa basyiril mu'minin, dan berikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Ayat ini menunjukkan semua orang yang beriman ketika nanti ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dia akan dipenuhi rasa bahagia, gembira. Kenapa gembira? Bukan karena dia tidak punya dosa, tapi dia yakin bahwa dosa-dosanya itu nanti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak cara Allah mengampuni dosa sebelum betul-betul nanti engkau bertemu dengan Allah. Ketika kita hidup di dunia ini saja mudah sebetulnya menghapus dosa itu, selama bukan dosa besar. Mudah menghapus dosa itu, tidak perlu kita ingat dosa apa. Tetapi ketika engkau mengucapkan ucapan-ucapan yang baik, ketika engkau berzikir, ketika engkau melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan otomatis menghapuskan dosa-dosa kecil. Dosa besar demikian juga. Apakah tidak akan bisa terhapus? Bisa, tapi engkau harus ingat dosa besar apa itu dan engkau bertaubat dari dosa besar tersebut. Ta'yinnya, jenis dosanya ini kalau dosa besar. Nah, ketika itu dimaafkan oleh Allah, ada kesempatan diampuni oleh Allah bagi seorang yang beriman di dunia, maka ketika nanti di akhirat dia datang kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yakin. Saat ditampakkan amal kejelekannya, "Hai fulan, engkau melakukan ini, melakukan itu," demikian dirincikan. Dia akan menjawab di hadapan Allah Azza wa Jalla, "Ya. Bala ya Rabb, benar wahai Rabbku. Benar wahai Tuhanku. Aku mengakuinya." Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Ketahuilah, inni qad satartuha 'alaika fid dunya." Sesungguhnya dahulu aku menjadikan dosamu ini tertutupi ketika di dunia. Tidak ada orang yang lain tahu kecuali dirimu sendiri. Lalu wa ana aghfiruha lakal yaum. Sekarang pada hari ini aku mengampuni dosa itu dari engkau. Baik. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tanda dosa itu akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dosa yang kita lakukan sekarang tertutupi dari manusia. Itu nikmat. Tidak ada orang lain tahu dosa apa yang pernah kita lakukan. Itu nikmat. Tapi jangan terlena. Kan tidak ada orang yang tahu saya pernah begini, saya pernah begitu. Iya, orang lain. Maka tutup dosa itu, tutup kesalahan itu benar-benar rapat. Jangan pernah ada keinginan atau bahkan jangan pernah berbangga, saya pernah melakukan dosa ini, dosa itu. Ketika Allah tutup dosamu itu nikmat. Taubatlah dari dosa itu, nanti saat engkau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala akan benar-benar dihapuskan. Masalahnya adalah kebanyakan orang sekarang bukannya menutup dosa, tapi justru berbangga, memamerkan dosanya. Saya begini, saya begitu. Atau mungkin sudah pernah bertaubat tapi diingatkan lagi dalam kondisi dia bangga. Ya meskipun belum ngaji, saya pernah melakukan ini, enggak usah disebutkan, tutup saja. Simpan itu antara dirimu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian malah berbangga. Dulu ketika saya belum ngaji begini, begini, begini. Tidak ada terlihat penyesalan. Bagaimana Allah akan mengampuni? Engkau yang membukanya untuk orang lain. Tayyib, Allah taala a'lamu bissawab. Tayyib, kita lanjutkan. Setelah kemudian dia dihadirkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, semuanya kemudian akan mencari-cari alasan apa yang kemudian membenarkan dia sehingga dia layak mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Adakah bantuan? Dia mencari bantuan. Lihat ke kanan, lihat ke kiri. Tapi kata Nabi alaihi salatu wasalam, ketika dia melihat ke kanan, tidak ada siapapun di sana. Tidak ada apapun di sana kecuali hanya amalan yang dia kerjakan. Dia lihat sebelah kiri juga demikian, tidak ada siapapun di sana dan tidak ada apapun di sana kecuali amalan yang dia lakukan. Mau lihat ke belakang, tidak berani dia melihat ke belakang. Lihat di hadapannya, neraka ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan matanya, di hadapan wajahnya dia melihat neraka dengan jelas. Baik. Maka masyaallah rahimani wa rahimakumullah, sebelum datang waktu itu kata Nabi alaihi salatu wasalam, banyak-banyaklah engkau bersedekah. Hari ini ada dapat satu barang, satu materi yang bisa saya sedekahkan kepada saudara saya, entah dia membutuhkan atau tidak, tapi saya berniat sedekah. Keluarkan itu sebagai sedekah untuk dirimu. Mudah-mudahan dengannya Allah Subhanahu wa taala akan menjaga engkau dari neraka. Tapi kalau misalnya hari ini, contoh saja, kita adalah orang yang miskin, orang yang papa, hari ini tidak memiliki apa-apa untuk bisa diberikan kepada orang lain, apakah tertutup pintu sedekah itu? Tidak. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, jika engkau fa'illam yajid, jika engkau tidak bisa mendapatkan apapun untuk bersedekah, untuk berderma, untuk berinfak, fabi kalimatin thayyibah, maka bersedekahlah dengan kalimat thayyibah, dengan ucapan-ucapan yang baik. Sudah pernah kita bahas juga. Tapi masyaallah rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah al-kalimatut thayyibah yang disebutkan dalam hadis ini lebih umum. Mencakup hadis yang pernah kita bahas, tasbih, tahlil, takbir, istighfar dan lain-lainnya itu masuk. Namun al-kalimatut thayyibah yang paling tinggi, yang paling utama, yang paling besar adalah Al-Qur'anul Karim. Maka banyak membaca Al-Qur'an, niatkan apa yang kau baca dari Al-Qur'an itu menjadi sedekah. Mudah-mudahan Allah catat. Jadi hari ini baca 1 juz, kurang 2 juz, kurang lagi 3 juz, niatkan semua itu sedekah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatatnya. Tapi semudah itu, seringan itu, ternyata Islam membuka jalan untuk bersedekah. Maka masyaallah rahimani wa rahimakumullah, jika para salaf dahulu tidak melewatkan satu hari kecuali mereka bersedekah. Jangan tanya sekarang kita apakah bisa untuk seperti mereka, jawabannya bisa. Setiap hari, karena juga tidak harus dengan materi sedekah itu. Cukup dengan doa, cukup dengan qiraatul Quran, niatkan sedekah itu akan bernilai sedekah. Setiap hari silakan. Tidak ditentukan jumlahnya kapan, tidak ditentukan waktunya kapan. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ini hadis yang ke-23. Kita lanjutkan yang berikutnya. Ar-Rabi' wal 'Ishrun, hadis yang ke-24. An Anas radhiyallahu ta'ala anhu, dari Anas. Beliau adalah Anas bin Malik, khadimin Nabi alaihi salatu wasallam. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yardha 'anil 'abdi." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yardha, benar-benar akan ridha, anil abdi, dari seorang hamba, an ya'kulal aklata, ketika dia makan. Nanti akan kita terangkan maksudnya aklah apa. Fayahmadahu alaiha, lalu dia memuji Allah atas makanan tersebut. Au yashraba syarbata fayahmadahu alaiha, atau ketika dia minum sesuatu lalu dia mengucapkan atau mensucikan Allah seatas minuman tersebut. Tayyib. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Kata Nawawi rahimahullah, wal aklah, dengan kaf yang disukun, hiya al-ghadwah awil ashwah. Jadi maksud dengan aklah adalah ghadwah awil ashwah. Ghadwah maksudnya ghoda, ashwah maksudnya asya. Ghadwah itu makan siang, ashwah atau asya adalah makan malam. Jadi kata Nawawi, beliau mentafsirkan, jika seorang hamba makan siang atau makan malam, setelah dia makan kemudian bertahmid kepada Allah, mengucapkan alhamdulillah, dengannya Allah akan meridhai hamba tersebut. Tayyib. Ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, demikian disebutkan di dalam hadis ini. Maka hadis ini kalau kita perhatikan, menjelaskan, memberikan kabar kepada kita cara meraih ridha Allah dengan yang lebih mudah dibandingkan hadis sebelumnya. Hadis sebelumnya itu sudah terlalu mudah. Di sini disebutkan di dalam hadis ini cara yang justru lebih mudah lagi yang setiap hari kita lakukan. Kalau itu mesti tidak mungkin satu hari kita melewatkannya tanpa makan, tanpa minum, itu tidak mungkin manusia. Dia pasti makan hari itu, dia pasti minum hari itu. Maka manfaatkan makan, manfaatkan minum untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana? Ketika engkau makan, setelah selesai makan ucapkan alhamdulillah. Ketika engkau minum, setelah minum ucapkan alhamdulillah. Baik. Nah, kata Nabi alaihi salatu wasallam, innallaha la yardha. Perhatikan di awal hadis ini. Innallaha, sesungguhnya Allah, ini taukid yang pertama, penekanan yang pertama dari Nabi alaihi salatu wasallam. Sesungguhnya Allah, berarti setelahnya itu adalah perkara yang penting. Kemudian dijelaskan setelahnya la yardha dengan lam. Allah benar-benar akan meridhoi anil abdi. Lafadznya bukan al-abda, tapi anil abdi dengan perantara huruf jer, untuk semakin menekankan. Jadi ada tiga penekanan di awal hadis ini. Sesungguhnya Allah benar-benar akan meridhoi seorang hamba pada sesuatu yang remeh yang dia lakukan bisa mendatangkan ridha Allah, yaitu an ya'kulal aklah, ketika dia makan aklah. Aklah maksudnya adalah tiga kali sajian makan, baik itu makan pagi, fatur, makan siang, ghoda, atau makan malam, asya. Setiap kali dia makan, kalau maknanya ini berarti satu menu makan, antum ambil satu piring, ada nasi, ada lauk, ada sayur, dan seterusnya. Selesai makan satu piring, kemudian mengucapkan alhamdulillah. Jadi bukan maksudnya aklah itu adalah aklan. Apa aklan? Aklan itu satu suap. Bukan maksudnya persuap-persuap mengucapkan alhamdulillah, tidak. Jadi satu sendok makan alhamdulillah, sendok lagi alhamdulillah. Bukan maksudnya seperti itu. Tapi maksudnya adalah satu kali porsi makan. Selesai engkau makan satu porsi itu, ucapkan alhamdulillah. Minum pun juga demikian, tidak mesti satu seruput alhamdulillah, dua seruput alhamdulillah, tidak. Tapi ketika engkau angkat gelas untuk minum, selesai minum dari gelas ini, ucapkan alhamdulillah. Taib. Dengan kau mengucapkan alhamdulillah itu, Allah Subhanahu wa taala akan meridhai. Taib. Di dalam hadis ini terdapat faedah juga, masyaallah rahimani wa rahimakumullah, tentang isyarat terhadap adab-adab makan dan minum. Meskipun tidak disebutkan di sini, tapi ini isyarat dari Nabi alaihi salatu wasallam bahwa makan dan minum itu punya adab. Taib. Dan adab dalam makan dan minum secara garis besarnya terbagi menjadi dua hal. Yang pertama adalah adab fi'liyah, yaitu adab yang berkaitan dengan tata cara kita makan dan tata cara kita minum, harus diperhatikan. Yang kedua adalah adab qauliyah, adab atau yang berkaitan dengan ucapan ketika makan, ketika minum. Dan dua-duanya harus dikerjakan, bukan hanya adab qauliyahnya saja, bukan hanya adab fi'liyahnya saja, tapi ada adab fi'liyah yang harus kita lakukan, etika makannya, yang berkaitan dengan amalan, dan yang kedua yang berkaitan dengan ucapan. Yang berkaitan dengan amalan, tata cara ketika makan dan minum, contohnya yang pertama, makan harus tata cara, ini kita tidak bahas ucapannya, bacaan-bacaannya, tapi tata caranya. Baik, cuci tangan sebelum makan. Yang kedua, makan dengan tangan kanan. Yang ketiga, tidak berdiri ketika makan. Yang keempat, yang ucapannya nanti dulu, itu adab qauliyah. Yang keempat, makan satu suap, jangan langsung buahnya. Yang kelima, saat makan berjamaah, ambil dari yang terdekat, tidak boleh dilangkahi. Ini ada menu banyak ya di sini, macam-macam, tapi saya pengen yang di sana, jangan lompat tangannya. Ambil dulu yang paling dekat, kalau yang paling dekat ternyata tidak selera, tunggu yang itu mutar. Kalau tidak mutar, minta saudaranya yang di sana diambilkan, jangan tangannya melompat ke sana. Ini pernah diingatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam kepada putra Rabib beliau. Rabib itu adalah anak bawaan dari istri. Jadi beliau menikahi janda. Nah, janda itu ada anak namanya Rabib. Pernah makan satu namban dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Makan, Anak laki-laki ini mengambil makanan, comot sana, comot sini, dan terlihat cepat makannya. Maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, beliau menegur, ya gulam, wahai anak kecil, sammillah, kalau kamu makan, ucapkan bismillah, berdoa dulu sebelum makan. Yang kedua, wakul biyaminik, lalu kemudian makanlah dengan tangan kananmu. Wakul mimma yalik, setelah itu ambil makanan dari yang paling dekat dengan engkau. Tapi bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam, tidak langsung dimarahi, tepok, tidak, ditegur oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Di dalam riwayat ini disebutkan beliau ini sudah namanya anak kecil kan, ambil sana ambil sini ya, bisa dibayangkan itu berantakannya makanan. Tapi ditegur oleh Nabi alaihi salatu wassalam dengan lembut, ya ulam, wahai anak kecil, kalau makan baca bismillah, ambil dengan yang paling dekat dan makanlah dengan tangan kananmu. Taib, siapa dia yang ditegur oleh Nabi alaihi salatu wassalam ini? Sedikit santri ini. Taib, Umar bin Abi Salamah, anaknya Ummu Salamah, masih kecil dan beliau ditegur. Teguran itu akhirnya diingat oleh Umar bin Abi Salamah, menjadi pelajaran dan disampaikan saat ketika beliau sudah dewasa, disampaikan adab itu dari Nabi alaihi salatu wassalam. Taib, ini diantara adab fi'liyah. Taib, adapun yang berkaitan atau afan terkait makan dengan tangan kanan, saya sebutkan satu faedah lagi. Ini menjadi sesuatu hal yang perlu untuk mungkin secara masif kita ingatkan kepada anak-anak kaum muslimin. Ya, kalau dengan anak-anak kita, santri atau yang senantiasa terbimbing di sini, mungkin hal-hal seperti itu tidak atau jarang kita dapatkan. Tapi di luar sana, coba lihat anak-anak kaum muslimin, ibunya muslim, bapaknya muslim, keluarganya muslim, dia juga anak Islam. Tapi lihat cara makannya, kebanyakan tidak pakai adab. Bismillah, jangan tanya lagi. Makannya dengan tangan kanan sudah tidak diperhatikan. Sembarang dia mau makan tangan kanan, dia mau makan tangan kiri. Enjoy aja makan itu, tangan kiri begini begitu. Lihat Nabi alaihi salatu wassalam, kalau itu bukan sesuatu yang penting, beliau tidak akan tegur Umar bin Abi Salamah yang ketika itu masih kecil. Ketika beliau menegur Umar untuk makan dengan tangan kanan, kul biyaminik, perintah, makanlah dengan tangan kananmu. Ini menunjukkan sesuatu yang penting. Kenapa? Dalam riwayat yang lain disebutkan, fa inna syaitan yakulu wa yashrabu bishimalihi. Kenapa kamu harus makan dengan tangan kanan? Karena syaitan itu dia makan, dia minum dengan tangan kirinya. Jadi jangan serupa dengan syaitan. Yang berikutnya, tangan kiri bukan biasa digunakan untuk sesuatu yang suci. Dia digunakan untuk sesuatu yang kotor. Maka makan dengan tangan kanan. Satu kisah ketika Nabi alaihi salatu wassalam pernah melihat, kalau ini orang dewasa, beliau melihat seseorang makan dengan tangan kirinya. Kemudian ditegur oleh Nabi alaihi salatu wassalam, kul biyaminik, hai laki-laki, makan dengan tangan kananmu. Tapi ketika ditegur, ini Nabi loh yang menegur, ketika ditegur oleh Nabi alaihi salatu wassalam, apa jawaban pria tadi? Dia mengatakan, mastata'tu, ya Rasul, aku tidak bisa makan dengan tangan kiri. Apakah dia benar-benar tidak bisa makan dengan tangan kiri? Tidak disebutkan kalau ketika itu dia adalah orang yang cacat atau tangan kanannya sedang sakit dan seterusnya, tidak. Artinya apa? Dia orang normal tapi tidak makan dengan tangan kanan, tangan kiri. Ditegur langsung oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dia tidak mengindahkan teguran Nabi, menganggap sepele masalah makan. Dia makan lagi dengan tangan kirinya dan mengatakan, ya Rasul, saya tidak bisa makan dengan tangan kanan. Ketika dia mengucapkan mastata'tu, Nabi alaihi salatu wassalam kemudian menimpali lastata'ta. Kalau begitu benar-benar engkau tidak akan bisa makan dengan tangan kanan. Seketika itu juga tangan kanannya bermasalah, tidak bisa diangkat melebihi bahunya. Lastata'ta didoakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau begitu kamu benar-benar tidak akan bisa makan dengan tangan kanan. Fama rafa'a yadayhi, sehingga dia pun kemudian tidak bisa mengangkat tangannya melebihi bahu. Dia di bawah, gimana bisa makan? Akhirnya dihukum, disebutkan oleh rawi itu, uqibabihi, dia dihukum dengan sebab durhaka atas perintah Nabi alaihi salatu wassalam. Setiap hari akhirnya makan dengan tangan kiri. Tayyib, wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Tayyib, ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, yang berkaitan dengan al-adab al-fi'liyah, adab-adab atau etika makan yang berkaitan dengan perbuatan. Yang kedua, al-adab al-qauliyah, adab makan atau etika makan yang berkaitan dengan ucapan, yaitu yang sudah kita sebutkan tadi dari hadits Umar bin Abi Salamah, an yusammillah, ketika mulai makan untuk membaca bismillah. Untuk membaca bismillah, apa hukumnya membaca bismillah saat memulai makan, sunnah atau wajib? Sunnah atau wajib membaca bismillah? Hah? Wajib atau sunnah? Tapi para ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib. Tapi yang sahih, yang rajih adalah mereka yang mengatakan bahwa makan menyebut bismillah sebelum makan itu hukumnya wajib. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, "Wa sahih anna tasmiyata 'indal aqli aw syurb wajibatun." Pendapat yang sahih bahwa membaca bismillah sebelum makan, sebelum minum itu adalah sebuah hal yang wajib, bukan sunnah. Maka konsekuensinya ketika sebuah amalan itu adalah amalan yang wajib, seorang yang meninggalkannya baik sengaja ataupun tidak sengaja, pada dasarnya hukum asalnya dia berdosa karena meninggalkan perkara itu. Dalilnya apa? Jelas tadi perkataan Nabi alaihi salatu wasallam baik kepada Umar bin Abi Salamah atau kepada seorang laki-laki yang makan dengan tangan kiri tadi, kul biyaminik, tayyib, atau sammillah, sebutlah nama Allah, perintah. Dan hukum asal perintah itu adalah wajib selama tidak ada dalil lain yang mengalihkan hukum wajib kepada hukum sunnah. Tayyib, wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Falihada, oleh karena ini, yajibu alal insan idza arada an yaqula an yusammillah, wajib bagi seseorang ketika dia hendak makan untuk menyebut nama Allah, mengucapkan bismillah. Dan tidak perlu panjang, bismillahirrahmanirrahim, tidak, cukup bismillah, pendek, situ saja cukup. Wa idza nasiya, dan apabila dia qadarullah lupa, an yusammiya fi awwalihi, untuk mengucapkan bismillah sebelum makannya, dia sudah makan dulu baru pertengahan makan, ingat saya belum mengucap bismillah, maka apa yang harus dia lakukan? Apakah harus dimuntahkan dulu baru dia mulai makan lagi, supaya apa yang masuk ke dalam mulutnya, yang masuk ke dalam perutnya, semua atas nama Allah Azza wa Jalla, atau bagaimana? Cukup berhenti pada ketika dia ingat dia belum membaca bismillah, setelah itu berdoa di tengahnya ketika ingat itu. Apa doanya? Bukan lagi bismillah, tapi bismillah fi awwalihi wa akhirihi, dengan menyebut nama Allah dari awal sampai akhirnya. Ini untuk orang yang lupa, bukan orang yang sengaja tidak membaca bismillah. Tayyib, wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Tayyib, kemudian ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, faedah yang berikutnya dari hadis ini, terdapat dalil bahwa at-tasmiyah idza kanu jama'atan takunu min kulli wahid. Dari hadis Umar bin Abi Salamah juga menunjukkan yang lebih menekankan kewajiban membaca bismillah meskipun makan secara berjamaah di dalam satu sahan yang sama, satu nampan yang sama, maka kewajiban bismillah itu tidak bisa diwakili. Jadi harus semua yang makan mengucapkan bismillah. Tidak cukup satu saja orang di nampan itu, saya ucapkan bismillah, bismillah, kemudian yang lain langsung makan, tidak. Masing-masing harus wajib menyebut bismillah. Kenapa demikian? Umar tadi makan bersama Nabi, dan beliau makan bersama sahabat-sahabat yang lain, tapi Nabi tetap memerintahkan Umar bin Abi Salamah untuk membaca bismillah. Padahal di situ ada Nabi, beliau jelas membaca bismillah. Baik. Hal ini menunjukkan bahwa membaca basmalah wajib untuk semua yang makan, baik makan sendiri maupun makan berjamaah di satu tempat. Baik. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ini ketika mulai makan. Amma 'indal intiha, adapun adab setelah selesai makan, adab setelah selesai minum, ditunjukkan dalam hadis Anas yang kita bahas sekarang, yaitu mengucapkan alhamdulillah. Minimalnya pendek itu saja. Kalau mau dibaca doa makan yang lebih panjang dari riwayat yang lain, lebih bagus. Tapi minimalnya alhamdulillah cukup. Taib. Faminal adab an yahmadillaha ala hadhihi ni'mah. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, termasuk adab makan, adab minum. Selesai engkau makan, selesai engkau minum, ucapkan alhamdulillah. Kenapa demikian? Haitsu yassara lahu hadzal akl. Yakni ucapan nikmat, ucapan syukur kita kepada Allah karena Allah Subhanahu wa taala telah mempermudah kita untuk mendapatkan makanan itu, Allah mempermudah kita untuk mendapatkan minuman tersebut. Jika bukan karena izin Allah, kita tidak akan bisa mendapatkan makanan tersebut, kita tidak akan bisa mendapatkan minuman tersebut. Jadi lihat menunya apa, intinya makan, apapun yang kamu makan, apapun yang kamu minum, baca basmalah dan selesai, ucapkan alhamdulillah. Tayyib. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Waqiah, menyebutkan bahwa segala sesuatu yang kita makan, segala sesuatu yang kita minum, dan lebih dari itu segala sesuatu yang kita nikmati di dunia ini pada dasarnya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang harus disyukuri ketika sesuatu itu bisa sampai kepada diri kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afara'aitum ma tahrutsun?" Hai manusia, bagaimana pendapatmu? Bagaimana menurutmu? Ma tahrutsun? Segala sesuatu yang kalian tanam itu. Segala sesuatu yang kalian tanikan itu. A'antum tazra'unahu? Apakah semua yang kalian tanam, baik di ladang maupun di sawah atau di kebun, apakah kalian yang benar-benar menanamnya kemudian dia bisa tumbuh? Am nahnu zari'un? Atau sebenarnya kamilah, Allah lah yang menanam itu. Manusia itu hanya sekedar tanam, tapi tidak bisa yakin itu tumbuh. Maka dalam ayat ini Allah mengingatkan, Allah lah yang benar-benar menumbuhkan tanaman itu. Allah lah yang benar-benar menanam tanaman itu. Karena Allah yang bisa menghendaki apa yang dimasukkan ke dalam bumi tadi, engkau tutup dengan tanah, setelah diproses tanahnya sedemikian rupa, dia tumbuh atau tidak, Allah bisa mengatur. Tapi manusia tidak bisa. Petani sebagaimanapun pengalamannya, berapa lama pun dia bertani, tidak akan bisa yakin kalau apa yang dia tanam sekarang bisa tumbuh dengan baik sampai panen. Tidak bisa. Sepanjang apapun dia bertani, sejauh apapun dia punya ilmu tentang pertanian, sehebat apapun tata cara dia dalam bertani, tidak akan bisa ada jaminan dia bisa panen. Tapi Allah pasti, Allah bisa mengatur itu semua. Afara'aitumul ma'a alladzi tashrabun? Bagaimana pendapat kalian hai manusia tentang air yang kalian minum itu? A'antum anzaltumuhu am nahnul munzilun? Apakah kalian yang menurunkan air itu atau kami yang menurunkannya? Jawabannya ya jelas Allah. Manusia tidak bisa mencari air, manusia tidak bisa menghasilkan air kalau Allah tidak mengizinkan. Bagaimanapun kamu pintar untuk memproses atau mengambil air, bahkan dari sebuah tanah yang tadinya kering, mustahil untuk bisa dapat air, dia bisa melakukan rekayasa mendapatkan air. Baik. Itu kalau bukan karena izin Allah Subhanahu wa taala tidak akan bisa. Baik. Namun jika Allah mengizinkan, air itu bisa kita hasilkan meskipun melalui rekayasa. Baik. Seandainya apa yang kamu tanam itu tidak diizinkan oleh Allah, kata Allah Azza wa Jalla, "Lau nasya'u." Jika kami menghendaki, la ja'alnahu hutaman. Niscaya kami akan jadikan apa-apa yang kamu tanam itu, baik di kebun, di sawah, di ladang itu, kami akan jadikan hutaman. Semuanya mati kekeringan. Meskipun bukan pada musim panas, meskipun bukan pada musim kemarau panjang, Allah bisa menjadikannya mati kekeringan dalam satu malam atau dalam satu waktu, bisa semuanya mati dan gagal panen. Taib. Fadhaltum tafakkahun. Maka kalian pun akan yatafakkah. Apa itu yatafakkah? Tercengang. Kok bisa? Sebelumnya sudah saya persiapkan tanahnya, diolah dengan baik, kebutuhan nutrisi tanah itu diperhatikan dengan baik, bibitnya dipilih bibit yang paling bagus, kemudian setelah ditanam bibit itu bagaimana penanganannya sampai dia menjadi remaja, sampai dia kemudian menjadi pohon yang hampir saja bisa dipanen. Mati semuanya, kok bisa? Akan tercengang. Ya, ini disebutkan oleh Allah menunjukkan kebanyakan petani, kebanyakan pekebun atau yang menanam itu, saat melihat tanamannya sudah menunggu masa panen, mati semua, dia pasti akan tercengang, kok bisa? Dan ini ayat ini tujuannya itu, bukan merenungi. Fadhaltum tafakkahun, kalian akan terkejut dan tercengang dengan itu semua. Artinya apa? Allah yang menghendaki. Dalam surat Al-Qalam lebih ditandaskan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala kisahnya. Bagaimana ashabul jannah yaitu orang-orang yang memiliki kebun. Mereka rajin setiap hari pagi setelah subuh datang ke kebunnya, pulang menjelang apa namanya menjelang maghrib. Setiap hari seperti itu, dilindungi kebunnya, hampir panen. Satu hari sebelum dia panen, sorenya datang orang miskin minta sedikit saja dari hasil kebun itu, tidak diberikan. Kami susah payah merawat kebun ini, kok enak saja Anda minta. Seberapa banyak seorang miskin ini akan minta bertonton berkilo-kilo? Tidak, sedikit untuk makan hari itu. Dicegah oleh mereka, pulanglah sore itu, malam itu mereka istirahat di rumah. Apa yang dilakukan oleh Allah malam hari itu? Dijadikan kebun itu semuanya terbakar. Dari mana coba? Mati semuanya terbakar. Pagi hari setelah subuh mereka datang ke kebunnya, melihat kondisi kebunnya yang kering. Mereka masih kebingungan. Oh, bukan ini, bukan. Kita salah jalan. Innalawalun, kita salah jalan. Bukan ini kebun kita. Muter lagi dicari. Sudah benar jalannya. Kok kesini lagi? Kita salah jalan. Muter lagi. Akhirnya setelah beberapa kali, baru mereka mengakui ini kebunnya. Bal nahnu mahrumun. Sungguh kita adalah orang-orang yang terhalangi untuk mendapatkan hasil dari kebun. Dari kebun ini. Innala mughramun. Kami akhirnya sekarang menjadi orang-orang yang bangkrut. Mughramun, penuh dengan hutang. Dan bagaimana tidak? Yang dihasilkan hasil panen, diharapkan hasil panen itu bisa ada manfaatnya, tapi tidak ada, kandas semuanya. Innala mughramun. Kami akhirnya menjadi orang-orang yang berhutang. Ini kata Allah, tafadhaltum tafakkahun. Kamu akan menjadi tercengang. Tayib. Lau nasya'u la ja'alnahu ujajan falau la tashkuru. Air yang sekarang melimpah ruah, jangan lupa disyukuri. Kalau tidak, launasya'u, seandainya kami menghendaki, kata Allah, ja'alnahu ujajan, akan kami jadikan semuanya ujajan, tiba-tiba kekeringan. Awan tidak lagi bisa menurunkan hujan, dan juga tanah yang kita proses tidak bisa lagi mengeluarkan air. Semua ditahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Falaula tashkurun, kenapa kalian tidak mau bersyukur? Jadi api, air, tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, segala sesuatu yang kita manfaatkan ini wajib untuk disyukuri semuanya, bukan hanya satu dua. Ketika kita tidak bersyukur, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa saja itu semua nanti akan ditahan. Barulah kita mengerti besarnya nikmat, nikmat itu. Nikmat itu akan terasa mahal ketika dia sudah hilang. Maka jangan sampai menyesal. Sebelum kita kehilangan nikmat tersebut, syukuri apa yang ada sekarang pada diri kita. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Ini mungkin ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas di kesempatan malam hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Hadis yang terakhir, hadis yang ke-25 di dalam bab ini insyaallah. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.